Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di kesempatan hari ini di cuaca yang penuh dengan keindahan dalam suasana yang begitu membahagiakan. Sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-115 dari surat Taha yang akan membicarakan tentang seputar kisah Nabi Adam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasi wa lam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 115 ini menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam sudah memberikan fasilitas bagi Nabi Adam di dalam surga. Allah juga telah mengajarkan Nabi Adam banyak hal sebagaimana yang kita sama-sama pahami dari keterangan surat Al-Baqarah, ya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan Nabi Adam segala nama-nama, ya. Dan kemudian bagaimana kemudian Allah memerintahkan malaikat dan juga jin untuk bersujud, ya, menghormati Nabi Adam alaihissalam, ya. Akan tetapi ternyata malaikat menurut, akan tetapi syaitan atau iblis tidak mau menurut sehingga akhirnya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Walaqad ahidna ila Adam, kami telah pesankan kepada Nabi Adam. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Nabi Adam alaihissalam segala fasilitas yang menyenangkan di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala sudah bahagiakan kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi ada satu hal yang terlarang yang tidak boleh dilakukan Nabi Adam alaihissalam, yaitu memakan satu buah pohon. Makanya Allah mengatakan walaqad ahidna ila Adam, kami telah pesankan kepada Nabi Adam. Para pendengar rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat dan mempelajari banyak hal bahwa sebenarnya kehidupan kita sebagaimana Nabi Adam hidup bahagia di dalam surga, diberikan fasilitas yang begitu sangat menyenangkan, akan tetapi tetap ada hal-hal terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kehidupan kita juga demikian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan kasih sayangnya di dalam kehidupan ini. Ya, Allah memberikan kita fasilitas makanan, tempat tinggal, pakaian, ya, dan masih banyak lagi hal lain yang begitu sangat menyenangkan. Akan tetapi, walaupun demikian, tetap ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan ini. Misalnya seperti makanan. Tidak semua makanan yang Allah ciptakan itu halal untuk kita konsumsi, karena ada beberapa hewan itu yang memang tidak halal untuk dikonsumsi, seperti misalnya daging babi dan juga daging anjing, ya kan. Begitu juga dengan hal lain, minuman misalnya, ya, banyak minuman di dalam kehidupan ini Allah berikan kepada kita, air yang begitu sangat menyejukkan, ya, air buah-buahan. Akan tetapi di antara air ini ada juga hal yang dilarang oleh Allah, yaitu minuman keras yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Jadi pada intinya adalah bahwa sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai fasilitas yang Allah persiapkan kepada kita, itu semua diperuntukkan untuk kepentingan manusia, tetapi bukan berarti semuanya bisa dikonsumsi oleh manusia. Misalnya makanan, karena ada beberapa makanan misalnya yang itu bukan untuk dikonsumsi manusia, tetapi tujuan utamanya adalah untuk kepentingan siklus kehidupan. Memang daging babi, kodok itu tidak boleh kita makan. Akan tetapi itu semua nanti akan bermanfaat bagi hewan-hewan lainnya, atau akan dimanfaatkan oleh alam untuk kepentingan yang lain. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Adiansyah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita mencoba melihat kepada tafsiran Syekh Mutawalli Syarawi terhadap ayat ini. Betapa ayat ini menjelaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa seorang nabi yang dalam lingkupan wahyu ilahi, dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dapat saja menderita lupa, artinya dapat saja dia digoda oleh syaitan dan lupa akan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala atau yang telah ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita lihat dari ayat yang mulia ini bahwa Nabi Adam lupa terhadap janji Allah Subhanahu wa taala atau perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala agar tidak mendekati yang selalu disebut dengan pohon khuldi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini bahwa Nabi Adam alaihi salam tidak begitu memiliki kemauan yang kuat pada dirinya. Artinya kisah Nabi Adam ini tentunya bukanlah untuk mencela dan menghinakan seorang nabi wal'iyadzubillah, apalagi untuk mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam lemah dan sebagainya. Tetapi ini adalah kisah ibrah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya agar menjadi pelajaran bagi umat yang berikutnya. Menarik apa yang dikatakan Ustaz Perdana tadi bahwa sekalipun di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan beragam macam bentuk makanan, minuman, tapi di dalam Islam atau di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ada aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, aturan dan ketetapan ini boleh jadi sebagai hukum yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menetapkan segala hukum, ya. Wa yahkumu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu atas kehendaknya. Artinya kalau tadi dicontohkan oleh Ustaz Perdana bahwa mengapa kita tidak boleh memakan babi, sebenarnya bukan hanya faktor alasan kesehatan bahwa babi ada cacing pita dan sebagainya. Bagaimana pula kalau dengan kecanggihan misalnya kedokteran saat sekarang ini atau medis saat sekarang ini, kemudian cacing pita yang ada di dalam tubuh babi itu dihilangkan, apakah kemudian babi itu menjadi halal? Maka jawabannya tidak. Artinya kita tidak mengkonsumsi babi dan segala turunannya, begitu juga apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan dan minuman, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum tersebut. Sama ada hikmah dapat kita selami atau kita dapatkan dari larangan itu atau tidak, itu bukanlah menjadikan atau tidaklah merubah ketetapan hukum yang ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua, boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Karena alam dunia ini atau yang selalu disebut dengan alam syahadah ini adalah alam di mana kita diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut telah pula ditegaskan Allah di dalam firman-Nya, "Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu akan mengatakan aku beriman sebelum mereka diuji keimanannya? Jadi alam dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sabar dalam ketaatan dan ada juga yang sabar dalam kemaksiatan. Tetapi oleh karena itu kita tinggal memilih. Kalau di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan sebagaimana juga dulu nenek moyang kita Nabi Adam AS mendapatkan aturan-aturan itu, kalau Nabi Adam melanggar aturan itu maka mendapatkan hukuman, maka begitu jugalah anak keturunannya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam AS kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa beliau yang lazim kita hafal yang berasal juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya, ungkapan doa dan sekaligus taubat daripada Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, maka taubat itu diterima Allah, demikian juga lah anak keturunan Adam ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika dia bertaubat atas segala maksiatnya, insyaallah Allah akan menerimanya. Artinya apa? Bahwa kisah dari Nabi Adam alaihi salam ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Artinya ketika kita berhadapan dengan hukum Allah, dengan ketetapan Allah, jangan kemudian kita hanya bersandarkan kepada logika kita semata. Artinya jangan mengandalkan akal pikiran kita. Kalau menurut akal saya ini tidak bisa diterima. Ya, karena apa? Karena keterbatasan nalar kita dan keterbatasan pengetahuan kita di balik syariat-syariat yang telah ditetapkan Allah tersebut. Jadi boleh jadi ketika Allah menetapkan hukumnya itu kita dapat mendapatkan hikmahnya atau tidak. Oleh karena itu tunduk dan patuhlah kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang Dia kisahkan, apa yang telah Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ini memberikan, benar-benar memberikan kita petunjuk, memberikan huda bagi kita, hidayah dalam kehidupan ini, bahwa jangan sampai kesalahan yang sama terjadi dan berulang pada diri kita. Karena apa? Kalau Nabi Adam alaihissalam, seorang Nabi dan Rasul saja, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dikeluarkannya dari dalam syurga, apalagi dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengambil hikmah besar dan kita memulai dari hari ini agar untuk senantiasa bertaubat dan memperbaiki diri agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Para pendengar rahimakumullah, menarik tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita bahwa sebenarnya pemaparan kisah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, secara khusus pembahasan kita pada hari ini tentang kisah Nabi Adam, memberikan banyak sekali pelajaran dan contoh yang harus kita ikuti di dalam kehidupan ini. Bahwa Nabi Adam alaihissalam juga adalah seorang manusia, ya, fanasi, lupa, dan kita juga begitu. Akan tetapi bukan berarti kealpaan kita atau kelupaan kita itu membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang terus berada dalam kelupaan. Jadilah orang-orang yang lupa akan tetapi mau memperbaiki. Ketika ingat dan sadar, dia kemudian memperbaiki dirinya. Walam najidillahu azma, seorang Nabi Adam alaihi salam adalah orang yang kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Bahwa seorang Nabi, sekaliber Nabi Adam, kakek kita adalah Nabi yang juga pernah lupa. Dan kita juga sebagai anak cucunya adalah orang-orang yang juga pernah tidak punya kemauan yang kuat, ya. Najidillahu azma. Oleh karena itu, ini harus kita perbaiki, ya. Kita di dalam kehidupan ini harus bangkit kembali dari kemauan lemah kita, harus memiliki kemauan-kemauan yang kokoh di dalam menjalani kehidupan ini, karena hidup ini tidak akan bisa dijalani dengan baik kalau ternyata kita banyak lupanya atau memiliki kemauan yang malah lemah di dalam menjalani kehidupan kita. Bersemangatlah dan belajarlah banyak dari kisah Nabi Adam alaihissalam, yang ke depan kita akan mempelajarinya secara lebih lanjut lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.